إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Pertanyaan yang ke-277. As-su'al, hal minas sunnah rafu'ul yadaini 'inda du'a'il kunut ma'a dzikri dalil. Seorang penanya mengatakan kepada Syekh, apakah termasuk sunnah, hal minas sunnah rafu'ul yadain, mengangkat kedua tangan, inda du'ail kunut, ketika melakukan doa kunut, ma'adzikri dalil, dan mohon disertakan dalilnya. Baik, jadi pertanyaannya tentang hukum mengangkat kedua tangan ketika seseorang melafadzkan doa kunut dalam sholat witir. Dan si penanya juga meminta supaya disebutkan dalilnya. Al-jawab, jawabannya kata beliau, na'am, minas sunnah an yarfa'al insanu yadaih 'inda du'ail kunut. Dia mengatakan, na'am, termasuk sunnah seseorang mengangkat kedua tangannya ketika doa kunut, termasuk perkara yang disunnahkan. Li'anna dzalika waridun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kunutih. Kemudian dalilnya, kata beliau, karena sesungguhnya hal itu telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa kunutnya. Hina kana yaqnutu fil faraid 'inda nawazil. Baik, dalil yang pertama kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal tersebut. Kapan itu? Hina kana yaqnutu fil faraid, tatkala beliau melakukan kunut dalam salat-salat wajib. Indan nawazil, ketika terjadi berbagai musibah, yang kemudian diistilahkan dengan kunut nazilah. Nawazil itu bentuk mufradnya nazilah. Nazilah artinya musibah atau bencana. Kunut yang disunahkan ketika kaum muslimin tertimpa suatu musibah, misalnya dibantai oleh orang-orang kafir atau musibah-musibah yang semisalnya. Nah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kunut bersama para sahabat dalam sholat wajib, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Kita ingat ketika ada 70 orang sahabat Al-Qurra, para sahabat yang mahir membaca Al-Qur'an, dari kalangan orang-orang Ansor, tatkala mereka di dibunuh oleh orang-orang musyrik yang kemudian dikenal dengan tragedi Bi'ru Ma'unah. Mereka dibantai oleh orang-orang musyrik dari kabilah Dakwan, Bani Lihyan, Ri'al, dan yang lainnya. Maka Nabi SAW sangat bersedih saat itu. Sampai-sampai beliau melakukan kunut bersama para sahabat selama satu bulan penuh. Dalam pelaksanaan sholat subuh, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghancurkan kabilah-kabilah tadi. Kabilah Dakwan, Ri'al, Bani Lihyan, dan yang lainnya. Sehingga Anas mengatakan dalam sebuah atsar yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan qanata Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun yad'u ala Dakwan wa Ri'al. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama satu bulan penuh. Yad'u ala Dakwan wa Ri'al. Beliau mendoakan kejelekan kepada kabilah Dakwan dan Ri'al. Ya, ini supaya mereka dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pelaksanaan kunut tersebut, beliau mengangkat kedua tangannya dan diikuti oleh para sahabat. Bahkan para sahabat mengamini doa beliau. Nah, ini salah satu praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan kunut nazilah. Baik. Kemudian dalil yang kedua, Syekh mengatakan wa kadzalika sahha an amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula telah sahih dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rafa'ul yadaini fi kunutil witr. Rafa'ul yadaini sebagai apa? Fa'il. Bahasanya beliau pernah mengangkat kedua tangannya dalam kunut witir. Jadi ternyata pernah juga dipraktekan oleh sebagian sahabat, di antaranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa ahadul khulafa ar-rasyidin alladziina umirna biittiba'ihim. Sementara beliau adalah salah seorang khalifah yang terpetunjuk, alladziina umirna biittiba'ihim, yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Nabi SAW menyatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Bahkan secara khusus Nabi SAW pernah memberikan tazkiyah kepada Umar, memberikan rekomendasi kepada beliau bahwa sunnah-sunnah beliau pantas untuk diikuti oleh kaum muslimin. Kata Nabi SAW, ikutilah dua orang yang terpetunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Sehingga minimalnya ada dua dalilnya. Tentu di sana masih ada beberapa dalil yang lain. Sehingga kesimpulannya, kata beliau, farafu'ul yadaini inda kunutil witr sunnatun. Sehingga mengangkat kedua tangan ketika kunut witir adalah sunnah. Sawa'un kana imaman au ma'muman au munfaridan. Sama saja apakah seseorang itu statusnya sebagai imam, sebagai makmum, atau ketika dia sholat munfarid, sholat sendirian. Semuanya dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika kunut. Fakullama qanata farfa yadaik. maka kapan saja engkau melakukan kunut, qanatta farfa yadaik, maka angkatlah kedua tanganmu. Nah, jadi jangan ragu, jangan bimbang untuk mengangkat kedua tangan ketika kunut. Tentang kaifiahnya atau tata caranya dijelaskan oleh para ulama. Kata mereka, seperti ketika melakukan doa yang sifatnya mutlak, doa-doa yang dipanjatkan ketika waktu-waktu mustajab atau ketika sedang memiliki hajat atau ketika dalam keadaan genting atau darurat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaifiyah doa yang sifatnya mutlak dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Al-Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, yaitu dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar pundak, setinggi pundak, kemudian merapatkan keduanya. Adapun telapak tangan bagian dalam diarahkan ke atas langit, sementara telapak tangan bagian luar diarahkan ke bawah. Jadi posisinya seperti ini. Atau kata beliau, bisa juga telapak tangan bagian dalam diarahkan ke wajah, kemudian bagian punggungnya, bagian luarnya diarahkan ke kiblat dengan cara seperti ini. Boleh dengan dua cara yang telah kita sebutkan tadi. Sama seperti ketika berdoa yang sifatnya mutlak. Sebagian ulama mengatakan boleh juga dengan memposisikan kedua telapak tangan di atas atau di depan dada dengan cara seperti ini, tidak sampai sejajar pundak dengan kaifiyah tadi, dihadapkan ke atas atau dihadapkan ke arah wajah. Ini cara yang benar dalam melakukan doa. Adapun sebagian orang yang kita jumpai terkadang memposisikan kedua telapak tangan di samping kepala dengan cara seperti ini. Nah, ini kaifiah yang tidak ada sunnahnya dari para salaf, apalagi dengan merenggangkan jari jemari seperti ini. Adab yang kurang benar dalam berdoa. Atau mungkin disandarkan di atas kedua paha seperti ini, atau diposisikan di atas pusat, di depan pusat seperti ini. Ini cara yang salah, tidak sesuai dengan tuntunan ulama salafus soleh. Nah, kemudian di sana juga ada yang disilahkan dengan doa ibtihal. Doa ibtihal itu doa yang dilakukan ketika masa-masa genting atau darurat. Kata ulama disunahkan untuk mengangkat tangan setinggi-tingginya di atas kepala dengan cara seperti ini. Ini disunahkan, dianjurkan ketika keadaan darurat atau genting. Doa ibtihal namanya, dengan cara seperti ini. Seperti dalam pelaksanaan sholat istisqa juga seperti itu. Tapi kalau sholat istisqa disunahkan untuk mengarahkan bagian dalam telapak tangan ke bawah dengan cara seperti ini. Ini khusus berlaku dalam pelaksanaan sholat istisqa. Adapun selebihnya ketika keadaan darurat, mungkin ketika perang sedang berkecamuk, dalam keadaan darurat maka disunahkan untuk mengangkat kedua tangan dengan cara seperti tadi, mengarahkan bagian dalam telapak tangan ke atas langit. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut dalam peristiwa perang Badr, sampai-sampai selendang beliau terjatuh dan ketiak beliau terlihat karena begitu tingginya beliau mengangkat kedua tangan. Dan Abu Bakar mengatakan, cukup wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Baik. Ada juga yang diistilahkan oleh para ulama dengan doa tauhid. Kalau doa tauhid ini kaifiahnya berbeda lagi, dengan cara mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Sebagian ulama mengatakan doa tauhid atau doa ikhlas, yaitu dalam pelaksanaan khutbah Jumat disunahkan untuk mengangkat jari telunjuk tangan kanan. Atau ketika tasyahud dalam sholat wajib maupun sunnah juga seperti itu, dengan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Nah, sehingga secara global kaifiahnya bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam. Nah, doa kunut masuk kaifiah yang pertama. Masuk kaifiah yang pertama. Baik. Kemudian untuk melengkapi pembahasan ini, kita nukilkan penjelasan Syekh Muhammad Bazmul dalam kitab beliau Bughyatul Mutatawwi' terkait dengan permasalahan ini. Pada halaman 68 beliau mengatakan, ketika menukilkan ucapan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, ikhtalafa ahlul ilmi fil kunuti fil witr. Kata At-Tirmidzi, para ulama telah berbeda pendapat tentang doa kunut dalam sholat witir. Faro'a Abdullah ibnu Mas'udin al-kunuta fil witri fis sannati kulliha. Kata beliau, adapun Abdullah bin Mas'ud, beliau berpandangan bahwa kunut witir ini dilakukan sepanjang tahun. Al-kunuta fil witri fis sannati kulliha, kata beliau. Sehingga rupanya sudah terjadi silang pendapat di antara para ulama sejak zaman sahabat. Ibnu Mas'ud berpandangan bahwa kunut witir itu dilakukan sepanjang tahun, tidak hanya ketika bulan Ramadan saja. Waqtarul kunuta qabla ruku'. Dan Ibnu Mas'ud memilih kunut ini dilakukan sebelum rukuk. Nah, ini kaifiah yang pertama. Beliau memilih kunut ini dilakukan sebelum rukuk, yakni ketika rakaat yang terakhir. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lain. Nah, sebelum rukuk, maka disunahkan untuk membaca doa kunut witir. Ini pendapatnya beliau radhiyallahu anhu. Wa huwa qawlu ba'di ahli ilm. Dan inilah pendapat sebagian ulama. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibn al-Mubarak wa Ishaq wa ahli al-Kufah. Dan inilah pendapatnya Sufyan ats-Tsauri, Ibn al-Mubarak, Ishaq bin Rahuyah dan ahli al-Kufah, para ulama yang tinggal di kota Kufah. Nah, kemudian pendapat yang kedua, kata beliau, wa qad ruwiya an Ali ibn Abi Thalib, dan sungguh telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, annahu la yaqnutu illa fi nisfil akhir min Ramadan, bahwasanya beliau tidaklah melakukan kunut kecuali pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Seperti yang kita praktekkan selama ini. Kunut dimulai pada pertengahan Ramadan. Berarti mulai malam 16 Ramadan. Adapun sebelumnya, maka tidak disunahkan untuk melakukan kunut witir. Wa kana yaqnutu ba'da ruku'. Dan beliau senantiasa melakukan kunut setelah ruku'. Ruku', kemudian tasmi', sami'allahu liman hamidah, kemudian membaca doa i'tidal, nah setelahnya kemudian membaca doa kunut witir. Ini juga dilakukan pada rakaat yang terakhir. Sehingga kaifiyahnya ada dua. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila hadha. Dan sebagian ulama berpendapat demikian. Wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad. Dan inilah pendapatnya Syafi'i dan Ahmad. Nah. Pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Baik. Selengkapnya bisa antum melihat dalam Sunan At-Tirmidzi jilid yang kedua halaman 329. Nah. Sehingga boleh dilakukan dua-duanya.